tinggalkan diri kita. Segalanya buat saya nggak latihan aja udah pecah suaranya. Gimana setuju kalau pecah suaranya? Terima kasih. Tadi apa itu, saya ada itu? Apa saya ada?